الختام بها الماتنة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. وعدن الطاعات والبرهان مشرق الليقان والحسان ومحل اليمن والإيمان وكبر المنصب العالي. يا الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا مجمل في حريضة بغية الزائر ومحل نجاة الهائم الحائر قصب وقصه للملا داير نور وجهه للفضا مالي. يا الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا مجمل رب سالك به وبأسلافه عبدك انداعي بمعافه واهدله وحمه من الافه لا تضفر خصمه القالي. الله الله الله الله يا رب واهدني باللطف يا ربي واحميني بالحب والقرب وازل اغلال من قلبي وبجاه جمل احوالي. الله الله الله الله الله الله الله الله يا مجمل وعلى خير البرايا صل يا على العذرة بهم توصل وعلى الأصحاب كم فيضال وعلى الأتباع كم تالي. الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا مجمل اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا الله يا رب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ومن حق الأخ على الأخ أن يرى نفسه دونه على الدوام، وذلك على سبيل الظن والتخمين، فقد قالوا من لم يرى نفسه دون أخيه لم ينتفع بصحبته. ومن كلام الشيخ أبو المواهب الشاذلي لما علم أهل الله تعالى أن كل نبات لا ينبت ولا يثمر إلا بجعله تحت الأرض تعلوه الأرجل جعلوا نفوسهم أرضا للكل، ومن كلام سيدي علي وفاء إنما جعل الله لكم الأرض بساتا ليعلمكم التواضع فتواضعوا تنبسطوا. ومن حق الأخ على الأخ أن يؤثره على نفسه في كل شيء فقد قالوا. لا يسود أحد على أقرانه إلا إن آثرهم على نفسه فاحتمل أذاهم ولم يشاركهم في شيء مما استشرفت إليه نفوسهم. ومن حق الأخ على الأخ أن يخدمه إذا مرض وقد ذكروا أن الفتوة في خدمة الإخوان. ومن كلام الأستاذ الجنيد رحمه الله ينبغي للإنسان أن يخدم إخوانه ثم إنه يعتذر إليهم بأنه ما قام إليهم بواجبهم ويقرهم بالخيانة على نفسه ولو أنه علم بريء الساحة ولو علم أنه بريء الساحة ما لم يترتب على ذلك حج أو تعزير وإلا دخل في من ذلف نفسه وذلك حرام. ومن كلام الشيخ أبو المواهب الشاذلي من تعزز على خدمة إخوانه أورثه الله ذلا لا انفكاك له منه أبدا ومن خدم إخوانه أعطى من خالص أعطي من خالص أعمالهم. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه والتابعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Sekarang dibahas di sini tentang hak persaudaraan yang lainnya. Apa itu? Hendaknya seseorang di hadapan saudaranya dia melihat dirinya selalu lebih rendah daripada saudaranya. Itu hak persaudaraan. Saya harus lihat diri saya lebih rendah di hadapan saudara-saudara saya yang lainnya. Itu adalah hak persaudaraan. Enggak boleh kita menganggap diri kita ana di atasnya dia, ana lebih alim dari dia, ana lebih hebat dari dia, ana punya kelebihan yang dia enggak punya. Enggak boleh kita punya anggapan semacam itu. Tapi sebaliknya, kita harus memandang saudara kita di atas kita dalam segala hal. Dan bukan hanya sekedar husnul dzan. Tapi kita harus betul-betul tahu dalam hati kita memang kenyataannya demikian. Al-Imam Al-Ghazali di dalam Bidayatul Hidayah beliau bilang, kalau kita berjumpa dengan orang, ini dengan orang, orang lain yang gak ada hubungan apa-apa sama kita, apalagi sama saudara kita yang kita jalin hubungan persaudaraan dengannya, beliau bilang, apabila engkau berjumpa dengan seseorang yang lebih muda darimu, yang lebih muda dari. Maka ketahuilah bahwasanya dia lebih mulia darimu. Kenapa? Kan lebih muda. Biar engkau tahu, dosamu udah pasti lebih banyak dari dosanya dia. Kalau memang dia belum baligh, dia enggak punya dosa, punyanya pahala. Engkau punya dosa, engkau punya pahala juga, tapi punya dosa lebih banyak dari dia. Itu ya gitu. Itu kalau kita ketemu sama anak kecil. Ketemu sama orang yang lebih tua dari kita umurnya. Artinya dia lebih lama hidup daripada kita. Ya udah pasti amal perbuatannya dia lebih banyak dari kita, dan kemungkinan besar kebaikannya dia lebih banyak dari kebaikan kita. Itu dihitungan hitung-hitungan umur. Dia punya kebaikan lebih banyak dari kita. Kita harus memandang demikian. Itu kalau kita ketemu orang yang lebih tua dari kita. Orang yang seumur dengan kita, ya. Kalau memang dia min ahli ta'ah, dia udah pasti lebih baik dari kita. Kalau memang dia tukang maksiat, ambil kabar. Gak ada yang tahu. Siapa tahu dia bertaubat sama Allah dan diampuni oleh Allah dosa-dosanya, dan dia menjadi hamba yang dicintai oleh Allah. Kita enggak tahu diri kita statusnya apa di sisi Allah. Orang yang dicintai apa enggak, kita enggak tahu. Tapi dia, siapa tahu dia bertobat? Orang yang bertobat, innallaha yubtawwabinu hibbul mutatahhirin. Siapa tahu ketika dia bertobat sungguh-sungguh, dia menjadi hamba yang dicintai oleh Allah. Apa yang mau kita sombong? Bahkan ketika kita ketemu sama orang kafir, non muslim, enggak beriman sama Allah, kita enggak boleh sombong. Wah, gue hebat suri dia. Saya bilang, walaupun dia kafir, kita enggak boleh sombongin diri kita. Kenapa? Memangnya hidayah di tangan ente, sehingga ente bisa abadikan hidayah di dalam hati ente dan enggak diberikan hidayah oleh Allah kepada itu orang? Enggak, ente enggak bisa jamin. Bisa jadi seorang dapat hidayah dari Allah, masuk Islam, ditutup usianya dalam keadaan husnul khatimah. Wah, ente, ente tahu ente bisa mati dalam husnul khatimah apa enggak? Ente enggak tahu. Bisa jamin? Enggak. Terus apa yang mau ente sombongin dari dia? Enggak usah jauh-jauh, contoh malam Selasa kemarin, orang umur 70 tahun masuk Islam. Umur 70 tahun. La ilaha illallah. Waktu semasa dia muda, mungkin ada orang Islam mengandang dia, wah ini orang kafir, dihina dan lain sebagainya. Tapi lihat, setelah puluhan tahun hidayah datang sama dia. Umur 70 tahun dapat hidayah masuk Islam. Subhanallah. Ya Nabi, mudah-mudahan Allah menjaga iman kita. Karena itu, kita ketika memandang saudara kita, hendaknya kita memandang dia di atas kita. Dengan begitu kita mendapat keberkahan dari siapapun. Ketika kita memandang seseorang di atas kita lebih mulia dari kita, ketika kita pandang dengan pandangan demikian, kita dapat keberkahan, dapat manfaat. Mengalir tuh rahmat Allah melalui dia kepada kita. Ini hak persaudaraan. Sama orang lain aja begitu. Bagaimana sama saudara? Sehingga Sayyidina Imam Al-Adni, Al-Imam Abu Bakar Al-Adni bin Abdullah bin Al-Aidrus bin Abi Bakar Al-Satran bin Abdurrahman Al-Saggaf bin Muhammad Maulid Jawilah, dan terus nasabnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dia seorang sultan aulia, Imam Abu Bakar Al-Adni. Ya. Ayahnya sultan aulia, kakeknya sultan aulia, buyutnya sultan aulia, nyambung sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu semuanya. Al-Imam Abu Bakar Al-Adni. Dia bilang, ana izin nama abah ana, Imam Abu Abdullah Al-Aidru dan Abu Bakar Sakran, pengen berangkat ke Aden untuk dakwah di jalan Allah. Diizinkan nama abahnya dengan syarat. Nanti mau berangkat ke Aden, tafadhal, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Syaratnya bawa kemari orang atau apapun yang lebih hina dari dirimu. Itu aja syarat. Dan Abu Khaladi itu waktu masih belasan tahun umurnya. Abah cuma itu doang ya, itu mah mudah, gampang. Pergi dia ke pasar. Tengah jalan lihat anak kecil. Wah, ini bocah. Anak kemarin lebih hina dari saya. Baru mau dipegang tangannya, pikir, ini bocah belum ditulis dosa, saya udah banyak dosa. Gak mungkin dia lebih hina dari saya. Tinggalin. Cari orang, ada orang tua, boleh tarik. Wah, ini orang tua lebih pengalaman dari saya, lebih ngerti dari saya, ibadahnya lebih banyak dari saya. Lihat di jalanan, ada anak muda di bawah dia umurnya. Wah, mau ditarik. Baru mau ditarik, dia pikir, La ilaha illallah, dosanya saya tapi masih lebih banyak dari dia umur, sebab saya lebih banyak. Tiap hari enggak berhenti dari dosa, orang siapa yang selamat dari dosa? Berarti dosa saya lebih banyak dari dia. Ya. Cari tukang maksiat di jalanan, baru mau ditarik. Preman di jalanan, sampai tahu dia taubat, enggak tahu. Dia dapat untuk khatimah, saya enggak tahu, saya dapat apa. Sampai akhirnya dia bingung, waduh ini abah ngasih syarat susah banget. Akhirnya di jalan pulang udah putus asa, tengah jalan ngelihat, maaf ada anjing yang udah sekarat di kubangan lumpur. Wah, nih binatang anjing yang najis di kubangan lumpur, dia lebih hina dari saya. Diikat pakai tali, ditarik dari teras, bawa. Di tengah jalan dia berpikir, bagaimana nih anjing lebih hina dari saya? Ntar hari kiamat binatang semuanya jadi tanah, nggak ada surga, nggak ada neraka bakal dia. Tapi saya kalau saya masuk neraka masih lebih mulia anjing, anjing nggak masuk neraka jadi tanah. Kalau itu saya masuk neraka nggak bisa, saya nggak bisa pastikan nih anjing lebih hina dari saya apa enggak. Sebab urusannya nanti di akhirat. Oh, udah tinggal tuh anjing. Dia pulang ke rumah abah, tutup pintu abah. Abahnya nanya, hah? Udah datang? Apa yang dia bawa? Abah minta syarat yang lain deh, syarat yang barusan susah banget. Nyarinya di jalanan orang yang lebih hina dari saya atau apapun lebih hina dari saya, gak ketemu, susah banget. Abahnya senyum, dengar gitu, ah ini dia yang udah mau. Kalau gitu ente sekarang udah memenuhi syarat, boleh ente berangkat ke Aden. Diizinin nama abahnya untuk berangkat ke Aden. Untuk berangkat ke Aden, Allah perlihatkan kepada manusia sekalian keramatnya Imam Abu Bakar Al-Adli yang berbagai macam. Allah kasih manfaat bakal manusia. Kenapa? Jiwanya udah kelas untuk Allah. Murni, enggak ada kesombongan, enggak ada kotoran. La ilaha illallah. Al-Imam Abu Al-Mawahib Asy-Syadzili bilang, "Lamma 'alima ahlullah ta'ala anna kullu nabatin la yamlutu wa la yazmuru illa bi ja'dihi tahta al-'arsy ta'luhu al-arjul ja'aluhu mustawan 'ardan likullil kull." Anda tahu enggak para aulia itu jadi aulia Allah, jadi manusia-manusia yang dimuliakan sepanjang masa? Tahu enggak sebabnya apa? Sebabnya ketika mereka menjadikan diri mereka tuh di bawah, maka Allah jadikan diri mereka di atas setelah. Abdul Wahid Asy-Syadzili bilang, mereka para aulia jadi mulia, tahu kenapa? Sebab mereka memandang. Yang jadi pelajaran bakal mereka tahu apa? Pohonan. Pohonan yang besar, yang berbuah, yang buahnya itu sangat manis, yang diambil, dipetik oleh siapapun, dia gak bakal jadi pohon yang besar, yang berbuah itu, melainkan setelah dahulu berupa biji yang dimasukkan ke dalam tanah, yang diinjak-injak. Sehingga mereka, para aulia, menjadikan diri mereka sebutir apa, biji diinjak-injak oleh kaki. Setelah itu baru mereka mulia di sisi Allah. Itu para aulia yang pada hebat-hebat. Jangan ente kira mereka hebat dunia akhirat, mulia di sisi Allah. Dia duduk di atas kursi, dikipasin begitu. La Allah. Mereka jadi mulia, dimuliakan orang bukan karena itu. Duduk jadi kayak raja. Enggak. Mereka enggak begitu. Mereka dimuliakan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Dimuliakan oleh manusia di dunia dan di akhirat. Tahu apa sebabnya? Ketika mereka menjadikan diri mereka di bawah, mereka dimuliakan oleh Allah. Makanya Allah bilang, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Hamba-hamba Rahman itu siapa? Yang berjalan di muka bumi dengan penuh tawadhu, kerendahan hati. Allahumma ja'alna minhum. Anda lihat ini bumi begitu besar manfaatnya, dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita biar jadi kayak seperti bumi, diinjak-injak sama orang, dengan begitu kita jadi luas dan jadi bermanfaat bagaikan bumi. Al-Imam Ali Wafa bilang begitu. Innama ja'alallahu lakumul arda bisata liyu'allimukumut tawadhu. Fatawadhu sambati. Oleh karena itu, ini hak persaudaraan yang harus kita perhatikan. Kita ketika memandang saudara-saudara kita, pandang mereka di atas kita, dan pandang diri kita selalu di bawah mereka. Begitu kita diajarin cara memandang. Sejahat apapun orang di hadapan kita, enggak boleh kita pandang dia di bawah kita. Sebejat apapun seorang di hadapan kita, enggak boleh kita pandang dia di bawah kita. Kita yang di bawah siapa itu? Itu cara memandang yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sehebat apapun seseorang di antara kita, enggak boleh memandang dirinya di atas. Ambil kabar, orang yang menganggap dirinya di atas tahu karena apa? Karena dia punya kekurangan yang ada di dalam diri. Seseorang enggak bakal menyombongkan dirinya melainkan karena ada kekurangan di dalam dirinya, dia ingin tutupi kekurangan itu dengan kesombongan. Itu hak persaudaraan, dijalanin, diamalin. La ilaha illallah. Ya Allah bitaufik. Mudah-mudahan Allah bimbing kita, kita jalanin ini semua dengan sebaik-baiknya. Hak persaudaraan yang berikutnya, ini dijalani apa enggak nih? Nanti kalau jalanin, salah, nanti jadi manusia-manusia yang paling mulia, udah. Tapi jangan lemparkan omongan ini ke orang lain, bakal diri kita sendiri. Di antara hak persaudaraan, an yu'thirahu ala nafsih bi kulli syai'. Ini hak persaudaraan yang ini agak berat. Tahu apa? Al-Itsar. Apa artinya Itsar? Mendahulukan kebutuhan saudara kita di atas kebutuhan kita, walaupun sebenarnya kita lebih butuh dari dia. Kita utamakan kebutuhan saudara kita dibanding kebutuhan kita, walaupun kenyataannya kita lebih butuh dari dia. itu hak persaudaraan. Contoh, ada satu di kalangan sahabat hingga mereka dipuji oleh Allah, di antaranya Sayyidina Ikrimah bin Abi Jahal. Di dalam suatu peperangan banyak para sahabat yang karat. Usai perang, orang-orang itu keliling untuk melihat siapa yang sudah meninggal untuk dikuburkan, siapa yang masih bernyawa untuk diobati. Ada beberapa orang bawa air. Dapatnya di situ ada Sayyidina Ikrimah bin Abi Jahal dalam keadaan sekarat, sahabat. Ayahnya Abu Jahal, Fir'aun hadiah Umar. Ikrimah seorang sahabat yang cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ada salah satu tafsir daripada firman Allah, yukhrijul hayya minal mayyit. Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Yang mati sama Abu Jahal, mati hatinya. Dikeluarkan hati yang hidup ada Ikrimah seorang sahabat. Nah, ada Sayyidina Ikrimah di medan perang. Walhasil dia berjuang di jalan Allah hingga sekarat. Lukanya sangat parah. Datang beberapa orang bawa air minum untuk Sayyidina Ikrimah. Disodorin itu air. Gelas udah nempel di bibir. Baru meneguk, tiba-tiba Sayyidina Ikrimah bin Abi Jahal ngedengar rintihan salah seorang sahabat juga yang lain di sebelahnya. Gak jadi diminum. Padahal tuh air, gelas udah ada di bibirnya, nempel di bibirnya. Gak mau minum. Orang yang buat air bilang, wahai sahabat Rasulullah, minum. Kau dalam keadaan sekarat, keadaan yang sulit, yang berat. Enggak, aku gak bisa. Selama aku masih dengar rintihan saudara aku gak bisa minum. Dia nanti ada yang bawain air. Enggak. Dia dulu minum baru saya. Tuh lihat. Dia duluin mengutamakan kebutuhan orang lain, saudara. Enggak mau. Dia dulu. Dibawain itu air. Ke satu sahabat yang sekarat. Ditubuhin. Itu gelas udah nempel di bibir. Ini sahabat yang kedua. Baru menengguk. Dengar rintihan orang ketiga. Ini sahabat, enggak mau. Kenapa? Enggak. Itu ada orang merintih kesakitan. Saya tahu dia lebih butuh dari saya. Dia bakal ada jatahnya. Enggak bisa. Saya enggak bisa minum selama saya masih mendengar rintihannya dia. Bawa ke dia dulu. Dia lebih butuh dari saya. Padahal dirinya jauh lebih butuh. Karena udah. Lihat, begitu datang ke orang yang ketiga, dia dapetin. Orang yang ketiga ternyata udah keburu meninggal. Balik ke Sayyidina Ikrimah bin Abi Jahal, dapetin Ikrimah meninggal dunia. Balik ke nomor 2, meninggal dunia. Tiga-tiganya meninggal. Hingga mereka masuk di dalam pujiannya Allah yang berbunyi, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Mereka mendahulukan kebutuhan orang lain. Walaupun diri mereka jauh lebih butuh dari orang lain. Itu hak persaudaraan. Bagaimana kita? Baik. Contoh gampang. Kita lagi hadir maulid, makan kebuli. Nasi kebuli sama dagingnya. Dagingnya sedikit. Langsung berebutan habisin. Orang yang tahu hak persaudaraan, ya, dia kasih bagiannya maka teman-temannya. Dia kasih bagiannya maka teman-temannya. Itu yang tahu hak persaudaraan. Tapi yang lahap gak pikir kanan kiri, dia kagak tahu hak persaudaraan. Itu contoh aja. Contoh lagi. Ya. Dia perlu duit. Bakal longkos pulang. Temennya kelaparan. Ongkos bakal gue, apa bakal temen gue makan. Orang yang kenal hak persaudaraan, dia bakal dahulukan kebutuhan saudaranya. Udah biar dia makan, ada jalan kaki masih bisa. Hal namanya, wa yusiruna ala al-fusim walaukan nabihim khasasa. Kita enggak disuruh jalan. Enggak disuruh jalan. Kadang ini duit bakal rokok. Sama bakal temenannya ongkos. Ya rokok gue juga dulu deh, lebih penting daripada ongkos. La ilaha illallah. Padahal iklannya aja kita tahu, rokok apa? Udah bukan impoten lagi. Udah bukan mengganggu kehamilan lagi. Udah bukan jantung lagi, langsung enggak basa-basi, rokok membunuhmu. Baygon membunuhmu. Ada enggak yang bakal minum Baygon? Tapi kenapa rokok masih pada minum? Ada yang itu rokok. La ilaha illallah. Hak persaudaraan begitu. Oyo siruna ala anfusihim walau kana bihim khasar. La yasudu ahadun ala agrani illa in asarahum ala nafsi. Seseorang tidak akan naik martabatnya di sisi Allah lebih di atas teman-temannya yang lain, tahu, melainkan dengan cara apa? Dengan cara dia mendahulukan kebutuhan teman-temannya walaupun dia butuh. Sehingga dia bersabar atas gangguannya mereka. Dan dia tidak pernah menuntut haknya dari mereka. Berikutnya. Wa min haqqil akh 'ala al-akh an yakhdumahu idza marida. Hak persaudaraan, kalau saudara kita lagi sakit, perhatiin, diurusin. Minimal ditengokin. Dibantu. Itu penting. Itu bukan hanya sekedar hak persaudaraannya saja, tapi itu hak setiap muslim kepada muslim yang lain. Diurusin kalau teman kita sakit. Dibantu. Faqad dzakaru anna al-futuwata fi khidmat al-ikhwan. Al-futuwah, futuwah apa ya kalau bahasa Indonesia-nya? Kepribadian yang mulia, tahu di mana? Di dalam berkhidmah kepada teman-teman. Berkhidmah apa bahasa Indonesia-nya itu? Ente jadikan diri ente pembantu bakal teman-teman ente. Dan hadis juga dalam riwayat disebutkan, dalam beberapa riwayat, Sayyidul Qaum Khadimuhum. Pemimpin suatu kaum adalah pelayannya. Pemimpin yang sesungguhnya adalah pelayan. Yang oncang-oncang kaki dia bukan pemimpin. Tapi pemimpin yang dibanggakan, pemimpin yang sesungguhnya yang dicintai adalah pelayan. Al-Imam Sayyidut Ta'ifah Sufi ya, Al-Imam Al-Junaid, beliau mengatakan yang bagi lil-insan an yakhduma ikhwana. Hendaknya seseorang dimelayani saudara-saudaranya, jadi pelayan untuk saudara-saudaranya. Terus habis melayani saudara-saudaranya, jangan sombong. Bagus loh, udah urusin. Jangan gitu. Setelah kita layanin, ya, kita tuh dianjurin. Setelah kita melayani saudara kita, dianjurin untuk minta maaf atas kekurangan kita di dalam pelayanan. Itu dia. Summa innahu ya'tadir ilaihim bi annahu ma kana ma'a ilaihim bi wajibihim. Kita melayani saudara kita, terus setelah itu kita minta maaf sama saudara kita yang kita jalani ini pelayanan masih kurang, masih banyak salahnya, masih banyak kurangnya. Allah Allah. Itu kemuliaan sesungguhnya gitu. Jadi pelayan. Itu para habaib jadi mulia, tahu kenapa? Karena mereka melayani umat. Tengah malam umat datang, habib doain, habib, dia bangun dari tidurnya, dia layanin, ya, didoain. Umat datang dari jauh, habib minta air, habib doain. Ladenin ya, itu yang membuat mereka jadi mulia ketika mereka layani umat. Ya Allah, ya Allah. Makanya saya selalu bilang, jangan pernah kita nganggap acara maulid, misalnya kita hadir acara pengajian, wah, yang paling duduk paling depan itu yang paling berkah. Satu saja. Mau tahu yang paling berkah yang mana? Yang pada bau bawang di dapur itu pada masak. Nah, itu yang paling berkah. Yang pada di jalanan ngatur parkir bau keringat, ya, nah itu yang paling berkah. Sebab kalau kagak ada dia orang, nggak bakal ada tuh acara. Yang paling capek, nah dia yang paling berkah. Yang paling banyak berkorban, nah dia yang paling berkah. Bukan yang paling banyak untungnya. Wah. Kau udah berhasil cium tangan Habibnya, jangan enggak. Hei, jangan kira yang udah berhasil cium tangan sama Habibnya diuang berkah. Itu yang di dapur. Kadang dia kagak tahu Habibnya ceramah apa. Baca hadir maulid juga dia kagak. Di dapur cuma masak, potong bawang, bau bawang. Ya, dia sediain makan tuh. Digidir bakal orang-orang. Ya. Itu dia yang lebih berkah. Bagaimana enggak? Kita lihat tuh jam. Orang bisa ngelihat jam, dia bisa tahu waktu sholat kapan, waktu keluar kapan, waktu tidur kapan, waktu pergi kapan. Bukan jarumnya yang hebat, tapi yang ada di belakangnya. Hah? Mesinnya yang di belakang tuh jam. Baterainya yang ada di belakangnya, yang kita kagak lihat. Nah. Makin kita jadi pelayan, makin kita mulia. Terserah, kemuliaan itu mau sampai di mana terserah itu. Diukur di situ, dari segi pelayanan. Mudah-mudahan kita jadi pelayan sejati. Makanya gelar yang teragung yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tahu gelar apa? Gelar abd, hamba. Kenapa? Kita tahu jawabannya tadi. Semakin seseorang melayani, semakin tinggi martabatnya. Gelar yang terbaik yang dimiliki oleh Rasulullah adalah gelar abd, hamba, pelayan. Hambanya siapa? Hamba Allah. Makanya Imam Al-Haddad Al-Habib Abdullah Haddad, apa yang tidak kenal dia, pemimpin awliya di zaman ini. Dia punya murid namanya Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Waktu Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi ngarang kitab Syarah Ainiyah, Ainiyah itu satu qasidah yang ditulis oleh Imam Al-Haddad tentang para awliya Allah. Habib Ahmad bin Zain diperintahkan oleh Habib Abdul Haddad untuk menulis penjelasan tentang qasidah tersebut. Ketika selesai penjelasan ditulis, Habib Ahmad menjelaskan bahwasanya ini penjelasan dari suatu qasidah yang dikarang oleh Habib Abdul Haddad. Jadi dia tulis di situ Habib Abdul Haddad dengan gelar-gelar. Al-Imam, Sultanul Awliya, pemimpin para awliya, Al-Allama, Al-Habar Fahama. Puji-pujian bakal Habib Abdul Haddad itu hampir satu halaman penuh semuanya pujian untuk Habib Abdul Haddad. Dan pujiannya enggak sembarangan, dan memang kenyataannya hadza barakatul ibad wal bilad, keberkahan bakal alam semesta Abdul Haddad. Itu semua gelar demi gelar. Satu halaman penuh. Terakhir ada satu gelar. Yang ditulis di situ kita tahu apa bunyinya? Al-Abd al-Mahd. Hamba yang tulus untuk Allah. Hamba yang murni untuk Allah. Ketika dibaca tuh gelarnya Habib Abdul Haddad, baca sendiri itu semua gelarnya, pemimpin para awliya, keberkahan untuk umat manusia sekalian dan seterusnya. Dia lihat, dia baca. Sampai ketika sampai di akhir tuh, dia bilang sama Habib Ahmad bin Zain, "Ya Ahmad, ini semuanya nih. Jangan lagi sultan ini, sultan itu, sultan dan awliya. Ini semuanya nih, ya, itu enggak ada artinya. Kalau anda punya yang terakhir itu, Alhamdulillah, hamba yang tulus untuk Allah. Kalau anda punya itu yang lain sudah tidak ada artinya. Tidak ada artinya itu gelar-gelar semuanya. Kalau anda punya yang satu, yang namanya Alhamdulillah, hamba yang tulus untuk Allah. Nanti kalau mau cari gelar, gelar ini, gelar hamba. Kalau Nabi sudah dapatin itu gelar. Langsung dari Allah Tuhan. Katakan ini pelayan sejati katanya Allah. Apa Allah bilang? Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah mengisrakan abd hamba-Nya. Dia sudah diakui. Ana ente sekarang. Sudah diakui jadi pelayan Allah belum? Kalau mau cari gelar, cari gelar. Jangan cari yang lain. Yang lain enggak ada artinya. Yang lain tidak ada guna. Satu gelar hamba. Manusia-manusia mulia aja dibuti sama Allah dengan gelar apa? Ibadur Rahman. Hamba, hamba, rahma. Imam Al-Haddad ketika memuji para awliya, tahu apa dia bilang? Dia bilang, ibadun kiramun azharullah rabbahum fa'atharuhum wahtadzuhum bilwilayat وآنسهم بالقرب منه وبالرضا أباهم وأصدقهم بكاس المواجهة. Abu Hamid Abdul Haddad bilang tentang mereka para awliya, pertama ucapan yang mereka adalah ibad, hamba-hamba Allah yang mulia. Atharullah, mereka dahulukan Allah di atas kemauannya mereka, sehingga Allah mendahulukan mereka di atas segala-galanya. Ada awliya Allah. Kita kalau mau mulia, ini caranya. Ini caranya. Gak ada sesuatu datang balas. Begitu aja. Maaf gagal Habib Ahmad bin Hasan al-Affar. Masih bayi jiwa internet. Illa idha gumat. apa yang Hayy Ali bin Hasan bilang di Abiyat, masih bayi wa internet illa intagahadat billayl bitta mentegain. Gak ada bakal datang begitu aja tertidur terus datang jadi wali lah. Wali kan terbangun malam tahajud minta diri. Begitu para awliya Allah, jadi awliya Allah mereka melayani Allah, mereka melayani umat dengan sebaik-baik. Jangan mimpi teng jadi wali, kagak. Jangan mimpi masuk surga, enggak. Perjuangan, pengorbanan. Mudah-mudahan kita jadi orang-orang yang terbaik di dalam pengorbanan. Ini syiarnya kita, pengorbanan. Syiarnya kita atau dhiyah, pengorbanan. Nyawa, harta, waktu. Dan yang terberat tahu bukan yang terberat tuh bukan ngorbanin nyawa. Nyawa mah gampang. Sebab yang terkorbanin enggak, yang terkorbanin bakal datang saatnya. Tapi yang terberat tahu ngorbanin apa? Ego. Ego, korbanin untuk Allah dan Rasul. Darah mudah-mudahan Allah bimbing kita ke jalan yang Allah yang baik. Ini hak-hak persaudaraan yang harus kita perhatikan. Kita jalankan. Ini yang terjalanin, ya Allah, yang terjadi orang mulia di sisi Allah, dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah bimbing kita, Allah bukain hati kita, Allah kasih kemudahan bakal kita bisa jalanin ini semua dengan sebaik-baiknya. Kita cuma bisa ngomong doang, kita bisa cuma dengar doang. Tapi kita berharap sama Allah, mudah-mudahan sebagaimana Allah kasih mudah kita untuk bicara, Allah kasih kita untuk bisa dengar, mudah-mudahan Allah kasih kemudahan bakal kita untuk bisa menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Ya Rabbal Alamin, wa ya Jadal Ajudin, wa Rahman, wa Sakin, wa Dabgut Al-Masih, wa Sallallahu Ala Sayyidina Muhammad, wa Ala Alihi Sallallahu Alaihi Wasallam, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allah, Allah, ya Allah, Allah, Allah, ya Allah, ala al-Makh, Allah, Allah, ya Allah, والصلاة على المختار خير لبرج واك يا مولاي عيقا قوية تحببك وشكري بك يا رب نية. أنت يا ربنا تعلم بما في الزاوية قد أداري بما في الظاهرة والخافية. أحبابك وكل منك يا بواعتي يا الله اسلك بيننا جدريك الزاوية. فالهم ومعهم في الجنان العالية عند طاعة النبي المختار خير البرية. أصلح أعمالنا يا ربنا والصاغية، وفنا ربنا جاء خطايا ثانية إذا نامت لهم نار حقوق المعية. فالهم ومعهم في الجنان العالية عند طهنا بالمخدر خير البارية. دعينا أهل البال ويزيل البالية ولم صلوا عليه إنه إمام سارية. قبول تمامت الاسود فليش عندها مدن ان لا يكون ذنوب ويكون عيوب ويكون ذنوب ما عجل من مكتوب فليش عندها رمبات الاروم بيرسل المعين سورة سيد المجال الحيسان النحو الجندان وغيره وصل يكرم الوالع ونهو الجندان حبيب عشة تسمي شطاب وفرقية مبين مقام ونحو المسال محمد الله ثم الى رهاب محمد صلى الله عليه وسلم فالحرام أفضل صحابة فاطمة ووصول وصول مجمعين وأخوان مخصوص حالي مجمعين جميع مجلس المغفرة الرحمة بشر المعين أنا الله يتقشان بالرحمة ونسلم وجنة أختم غنى وكما تسنى وراضين عنا في خير ونسلم عافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى الله وسلم الفاتحة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. يا رب kemudian besok yang juga pada hadir Kuitang juga pada hadir ya, punya kesempatan kalian besok juga di Kuitang kita pagi dari 8:30 itu sampai jam 10 khatam kitab Sahih Bukhari berkah nanti doa sama Allah itu di ijabah doa-doa sama Allah khususnya dalam acara pembacaan kitab Sahih Bukhari itu kontak. Biasanya orang-orang di Hadramaut dulu begitu. Kalau ada musibah menimpa umat, bala, mereka ngumpul bareng-bareng, mereka baca Bukhari untuk dihatamkan, sehingga ketika dihatamkan itu bala diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Salahuddin Al-Ayyubi ketika berjuang di medan perang melawan orang-orang kafir, kemenangan dia raih di berbagai perjuangannya dia ya, itu di medan perang dia berjuang. Namun juga di sisi lain, dia tulis surat ke beberapa ulama di berbagai penjuru untuk membacakan kitab Sahih Bukhari dengan niat agar Allah memberikan kemenangan. Sehingga kemenangan diraih. Termasuk ya keberhasilan beliau mensucikan Baitul Maqdis dari tangan orang-orang kafir. Naam. Dahulu hakada para awliya Allah. Dan besok dikwitang kata Bukhari, yang laki yang perempuan menghadir, empat perempuan ada. Ya, daripada hadir, insyaallah Allah kasih keberkahan bakal kita semua. Terus juga di tempat saya di Al-Fakhriyah, kita juga baca kitab Sahih Bukhari, sudah muhatam. Nanti insyaallah tanggal 22 Mei, hari Kamis, malam Jumat, habis Maghrib sampai Isya. Punya kesempatan untuk hadir, biar hadir mudah-mudahan Allah kasih keberkahan bakal kita semua. Sallallahu alaihi wa sallam wa alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.